Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'a siral muslimin wal muslimat, sidang majlis al irsyad yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul berjumpa untuk yang pertama kali di Bali ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpulnya kita ini betul-betul merupakan sebuah wasilah Allah datangkan kebaikan ke depannya insyaallah ya. Jemaah yang Allah muliakan, saya keliling Indonesia, hampir di setiap kota ini bertemu dengan Ummahatul Mukminin ya, Al-Irsyad, dan beberapa Wahdatul Muslimat yang insyaallah mudah-mudahan menjadi sebuah ukhuwah ya insyaallah. Jemaah yang Allah muliakan, ad-dinu nasihah, agama merupakan sebuah nasihat. Sehingga kalau sampai manusia ini enggak ternasihati dengan agama, yang ada ya kerugian. Rugi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia kan ahsan. Manusia tercipta dengan penciptaan yang terbaik, li'ibadatillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepada Allah. Padahal kalau manusia mau beribadah, itu fitrah dia tercipta. Karena jujur umur kita yang singkat di atas dunia ini rugi kalau terlalu tamattu gitu. Kita besarkan tanah, tinggikan bangunan, percantik diri, pertampan diri. Kematian menjelang akan datang kita, mendatangi kita nantinya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kemuliaan yang Allah turunkan dalam kehidupan itu sering diidentikan dengan kalimat rezeki. Rezeki dikaitkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah bab yang menjelaskan tentang pintu-pintu rezeki. Sehingga saya enggak tahu judul apa yang akan saya berikan karena kita mendadak untuk bisa berkumpul. Iya. Ada beberapa kunci-kunci pintu rezeki yang mungkin ini merupakan sebuah nasihat buat saya dan jamaah sekalian. Kunci yang pertama, kalau memang hidup ini pengen dimudahkan rezeki dari Allah, adalah kita disuruh banyak beristighfar. Istighfar itu akan mendatangkan kemudahan dalam kehidupan. Iya, dalam Al-Quran Allah perintahkan istighfar itu di surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Ketika Allah berfirman, Fakultu staghfiru lirabbakum innahu kana ghafara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alkum jannati wa yaj'alkum anhara. Iya. Di ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah pernah perintahkan kepada Nabi Nuh agar menyampaikan kepada kaumnya hendaklah beristighfar. Kenapa? Karena yursilis sama alaikum midrara. Istighfar yang kau panjatkan, istighfar yang kau ucapkan kepada Allah akan menjadi penyebab Allah turunkan hujan. Kenapa mesti hujan bahasa rezeki, Ustaz? Ya karena Allah mengatakan hujan itu barakatun minas sama, berkah dari langit. Makanya kita kalau hujan turun, apa yang kita baca? Allahumma shoiban nafian. Tapi macam-macam, kadang-kadang orang kalau hujan turun ada yang Allahumma shoiban nafian, ada yang ya hujan, ada yang begitu. Aduh, hujan lagi ya, macam-macam ya. Padahal kalau dia mau bersyukur, hujan turun itu barokatun minas sama, berkah dari langit. Nah, kalau langit menurunkan berkah, ini kan berkait dengan iman orang yang dituruni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Karena kalau seluruh penduduk di atas muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukakan berkah. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Ya langit, ya hujan. Orang kalau hujan enggak turun itu bingung sendiri, ya Allah udah enggak hujan-hujan nih, ya Allah gitu ya. Giliran hujan turun bukan Allahumma shoiban nafian, ya hujan begitu. Ya, manusia ini memang lakanud, ingkar kepada Allah. Hujan turun, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kehidupan pun mulai terasa, ya itulah berkah. Yang kedua, itu kunci rezeki yang pertama. Kalau pengen diberikan kemudahan, ya istighfar. Ya makanya kita kalau lagi usaha dagang, pedagang ya apa, pembeli ini kok enggak tumben, enggak ada, jangan gerutu, jangan ngeluh, rezeki enggak ketuker, mendingan istighfar. Ya terserahlah mau hawa panas dia pakai kipas, hawa dingin dia pakai selimut, pokoknya sambil istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu lebih baik daripada ngerutu, ya Allah hidup udah susah, gak ada yang nongol lagi, ya Allah. Sekalinya orang mampir nanya alamat doang, ya Allah. Jangan ya, kita gak tergolong lah yang kayak gitu ya. Ya kadang orang datang nanya alamat, tetap tamu tuh bawa berkah. Jangan meremehkan tamu, biar gimana yang namanya tamu tuh bawa berkah. Kita gak boleh nolak tamu kan gitu ya. Kalau memang itu bakal bawa berkah, ya sudah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang bermanfaat insyaallah. Ya jamaah yang Allah muliakan, yang kedua yakni pintu rezeki yang kedua adalah kita disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa atau takwa? Takwa ini efek dari semua ibadah yang kita lakukan. Jadi kayak la'allakum tattaqun lah, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Kita puasa nanti, kita sholat, kita berbuat baik, ujung semua kebaikan itu la'allakum tattaqun, agar jadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, ayat sering disampaikan At-Talaq ayat 2 hingga 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasmu. Ini Allah janji. Allah sudah mengatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalimatnya yattaqi, sifatnya mudhari', continuous tense. Dari dulu sampai sekarang dia bertakwa. Takwa ya. Takwa itu bukan singkatan takut sama mertua, bukan. Bukan, tapi takwa itu efek ibadah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Janji Allah, yaj'al lahunya pun continuous tense, sifatnya mudhari'. Kapan pun kau bertakwa kepada Allah, artinya kau baguskan ibadah hanya untuk Allah, maka kamu bertakwa. Maka selama kamu seperti itu, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan selalu berikan solusi. Hidupmu terarah, hidupmu ada finishingnya gitu loh. Karena kan banyak orang yang hidupnya gak ada finishing. Pertama mah rajinnya masya Allah. Waduh, kalau udah bicara rencana udah dia paling jago dah. Entah kita gini, entah kita gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Terakhirnya Allah alam gitu. Banyak orangnya semangat di awal, bingung di akhir. Orang Islam tidak. Orang Islam tahu sekali al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Orang enggak dilihat dulunya siapa. Kita paling enggak boleh lu ngomong aib orang dulu lo. Tuh orang dulu gini-gini, wis. Itu dulu, udah. Lihat dia sekarang. Orang mana sih yang gak berdosa dulu? Dulu kita zaman, kalau bicara dulu, waduh. Apa yang belum kita kerjain, betul? Cuma mati yang belum. Masya Allah ya. Ini sudah kita kerjain. Tapi kan itu masa lalu, sudahlah. Siapa sih orang yang mau bergelimang dosa? Orang pengen dihindari dosa. Ketika dia sudah tahu betapa singkatnya umur ini, waktu pun mendakwahkan dirinya. Iya. Mata mulai enggak seperti mata yang 10 tahun yang lalu. Jantung kita ini bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Ini mata kalau 10 tahun yang lalu, niat apa juga jelas. Orang datang, apalagi bentuk bangunan begini, rumah kan sama pintu gerbang jauh tuh. Kita nengok, oh dia datang tuh, oh dia berdua, tegas. Kalau sekarang udah, siapa tuh? Atau lagi siapa? Lagi tuh. Udah mulai tuh mata kita bukan mata kita yang dulu, betul? Jantung sama, jantung kita begitu. Dulu ini tak jantung gak pernah kaget tak. Musim petasan, mau lebaran, mau puasa, orang ngagetin sekaget-kagetnya gak kaget. Tapi sekarang ini kok jantung, ya Allah, set. Jangan petasan, pintu kena angin, gua bruk, dua hari deg-degan. Ternyata memang jantung kita ini bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu, betul? Ini kalau udah begini namanya masa mengingatkan kita, Bu, Pak, udah deh, ya Allah. Nggak cukup tuh ngelihat orang yang pulang kampung tiap mau lebaran. Ya Allah, bawaannya setengah mobil. Sampai kita tengok, pada mau kemana sih? Pulang kampung, Tat. Banyak betul bawaannya, takut kurang. Itu galak air mineral, nasi bungkus, kroket, Masya Allah. Kue kamir, sambosa, Masya Allah. Takut, takut kurang, Zat. Emang gak balik lagi kemari? Ya balik, Zat. Tapi kan banyak betul. Ya wanti-wanti aja, Zat. Itu yang pulang kampung balik lagi. Bawaannya banyak. Coba kepikir gak sama kita yang kita pulang kampung ngadep Allah yang gak balik lagi? Pernah kepikir gak? Apa yang kita bawa ngadep Allah? Modal ina'a atau ina'a makul huwallah. Masya Allah. Ngakak mulu. Dia pikir cukup ngadep Allah dengan modal segitu. Coba mulai kritisi diri kita. Allahu Akbar. Ternyata betapa singkatnya waktu, betapa kurangnya ibadah yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kau lahir dalam keadaan sujud. Hidupmu bersujud, matimu bersujud pun masih kurang. Maka Allah perintahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rezeki yang kedua, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Ya, jadi jangan salahkan Allah kalau hidup ini susah. Kenapa? Karena memang kita enggak dekat sama Allah. Ya. Ah, itu orang-orang Bali pada nyembah patung hidupnya makmur, Dad. Kita yang nyembah Allah malah susah, Dad. Kadang-kadang saya heran sama teman saya, Dad. Dia sholat enggak, Dad. Antum bisa bilang dia enggak sholat, jangan suka suuzon. Mungkin dia sholat diem-diem, ya wallahu alam sih, Dad. Tapi ana yakin dia enggak sholat, Dad. Antum bisa bilang begitu, kenapa? Kemarin ana numpang sholat di rumah dia, Dad. Minyam sejadah dikasih, anak nanya kiblat ngadep mana, jawabannya wallahu alam, begitu. Berarti kan dia enggak sholat. Rumah sendiri enggak tahu kiblat dia. Tapi hidupnya gampang, Ustaz. Aduh, Ustaz, Masya Allah ya, ibadah saya berani adu, Ustaz, sholat saya sama sholat dia, Ustaz, banyakan saya, gitu ya. Tapi kok dia hidupnya gampang aja, mobil gonta-ganti, handphone tiap produk baru beli, cat tiap bulan ganti, pagar besi tempat tergantung model. Ini saya malah yang ibadah, ya Allah, Ustaz, diudak-udak dealer mulu, Ustaz. Kurang aja kreditan urusannya. Kadang-kadang orang bersuzon gitu ya. Dia menganggap bahwa ini kemuliaan ini betul-betul hidup yang dia atur sendiri. Tidak. Kemakmuran yang dirasa dengan sebab yang haram itu namanya istidraj. Jadi pertolongan itu dua di Islam. Yang pertama al-ma'unah, yang kedua istidraj. Al-ma'unah itu yang dimaksud wasta'inu bis-sabri was-shalah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar, orang yang sholat, akan ditolong sama Allah. Nah nanti ada juga orang yang gak sabar, gak sholat, terkesan ditolong. Namanya istidraj. Ya kebaikan yang dia rasa dengan cara yang haram itu akan menjauhkan dia dari kebaikan. Ya, akan menjauhkan dia dari kebaikan. Ya karena orang mau baik, mau enggak kan mati. Jangan kita anggap tuh orang kalau udah enggak baik terus enggak mati. Atau orang baik terus panjang umur. Enggak. Ya orang hidup pasti mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Dan Allah enggak pernah batasi. Ini orang miskin jadi mati. Saya enggak pengen miskin supaya enggak mati. Enggak bisa begitu. Teman saya miskin dat. Terus dia sakit. Dia enggak bisa berobat. Mati. Makanya saya enggak mau miskin dat. Supaya saya sakit berobat hidup. Emang orang kaya enggak mati. Mati. Ya, udahlah kita jangan pakai belaga-belaga, jangan sok-sok ya hanu umurnya panjang gitu ya. Panjang itu Allah yang tahu. Kita kepanjangan juga ngerepotin, kependekan juga kayak diuber-uber waktu kita, betul? Udahlah, umur terserah Allah. Yang pasti apa kata Abdullah bin Umar? Idza amsayta falatantazir as-sabah wa idza asbahta falatantazir al-masa. Kalau kau berada di sore hari, tahu ada kebaikan, jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun kau di pagi hari ada kesempatan berbuat baik, jangan kau tunggu sore untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Salah satu hikmah Rasulullah mengutus sahabat Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Abbas menuju negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, ada jiwa yang lembut. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa beliau mengatakan ja'al fad wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Rasulullah pernah bahas tentang ahlul Yaman, kontaminasi banyak orang-orang kita ini darah Yaman gitu ya. Kata Rasulullah ja'al fad wa ja'a nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Datang datang futuh Mekah, Mekah terbuka. Waja'an Nasrullah, datang pertolongan Allah. Waja'a Ahlul Yaman, datanglah Ahlul Yaman. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami muhajirin, kami amsur, kenapa musi Yaman yang disebut? Beliau mengatakan qaumun, qaumun raqiqah qulubuhum layyinah itba'uhum al-iman Yaman wal-fiqhu Yaman. Ada sebuah kelembutan yang tersembunyi di balik dinding gunung Yaman sana. Yani hati orang-orang yang lembut. Hati orang-orang yang lembut. Berimanlah dengan cara iman mereka, berfikirlah dengan cara fikir mereka. Ini modal sudah kita punya loh. Kalau kita enggak pupuk kemuliaan yang Rasul kabarkan, ini kerugian buat kita. Paling tidak penuhi majlis al-irsyad. Paling tidak penuhi majlis-majlis ilmu. Karena orang masuk surga dengan ilmu. Tidak ada orang masuk surga tanpa ilmu. Sudah cukup pengalaman orang-orang tua kita terdahulu. Pernah ada orang yang keker, kuat, tampan, cantik pun enak dipandang, pernah. Cuma masalah waktu sekian tahun kemudian wajah pun berubah. Yang tampan pun menjadi tua dan renta, yang cantik pun menjadi sesuatu yang merepotkan. Yahrumu ibnu Adam wa yabku mahu isnatani al-khirs wal-amal. Karena yang namanya anak Adam, siapapun dia, yahrum, tua. Anak Adam pasti tua. Dan kita bakal tua. Betul? Ya kalau enggak percaya pegangin atau pipi pegangin. 10 tahun lepas kalau enggak jatuh, betul? Ada masanya. Ya. Yang tadinya kita tinggal ngaca, urusan ngaca bisa setengah jam. Tak. Sekarang benci sama ngaca, betul? Karena udah enggak ada yang layak dikacain lagi. Ya, ini saya suka berdialog, Pak, ya, Bu. Kita suka berdialog. Padahal kalau setiap orang mau memperhatikan doa, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap rutinitas. Contoh, doa orang bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Oh, masya Allah. Ini rata nih orang Arisat apal semua ya. Karena macam-macam orang bangun tidur doanya macam-macam. Ada yang melek Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Ada yang pas banget, ya Allah udah pagi lagi, ya Allah. Ada yang begitu juga. Macam-macam dah pokoknya. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ya, insyaallah. Kalau diperhatikan itu doa, kalau diperhatikan itu doa, ya, kita disuruh baca alhamdulillah. Kita disuruh bersyukur. Pokoknya bangun tidur kurang atau lebih itu tidur, kasur empuk atau tidak, enak tidaknya kamar kita, tetap bangun tidur suruh baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan dalam bahasa Arab kalimat alhamdulillah itu sesuatu yang diucap dengan senyum. Mana ada orang Arab bilang alhamdulillah cemberut? Enggak ada. Pasti alhamdulillahilladzi. Enggak mungkin alhamdulillah. Dari awal pagi kita sudah suruh bersyukur sama Allah. Mandi kita sudah bersih, kita ngaca kan? Ada yang apal enggak doa ngaca? Subhanallah. Ya, yang lain jarang doa nih Bu Tawan. Apa? Sama amasnya suka bilang doa kita ke pengantin apa? Kita kalau kondangan Bu, yang suka kondangan nih, biasanya jamaah hobi kondangan biasanya. Itu kalau kondangan tuh doain pengantin apa coba? Allahumma barik lana fima rojaktana, makan kebuli itu mah enak. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainana. Allahumma barik lana. Mangan sekul itu. Ya kadang-kadang doa itu sebenarnya hikmahnya dalam loh. Tadi doa ngaca kita bahas dah. Karena bentuk takwa kita kepada Allah. Ya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi. Artinya apa? Wallahu alam basidah ya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi, ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Betul? Sekali lagi, ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Kalau lihat dari artinya, kayaknya ini doa khusus orang cakep, tat-tat ya. Orang jelek malas dibaca, tiap ngaca Allahumma kama hasan, dari mana cakep nih? Tiap ngaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita disuruh bersyukur, ini bukan masalah tampang apapun bentuknya. Kata Allah, manusia ahsanu taqwim, sempurna. Cuma mungkin syukur kita yang enggak merata. Allah ciptakan manusia ahsanu taqwim, ciptaan yang terbaik. Tugas manusia itu bersyukur. Ini tangan bisa terangkat, nikmat loh. Karena dulu waktu kita lahir dulu, tangan kita enggak bisa terangkat kan. Coba dah lihat bayi lahir dah. Seonggok daging merah yang menangis. Kemudian engge gitu ya. Tangan kita, ayo pegang gitu ya. Enggak kena ditangkap. Emang enggak belum bisa nangkap bayi ya kan. Tapi walaupun belum sempurna nangkap pun enggak bisa, namanya orang tua dah. Kalau sama bayi udah dah. Bayi enggak ada yang jelek, sama ibunya cakep semua. Anak lucu, anak raja, si ganteng gitu. Saya nengok ganteng dari mana ini anak sih. Tapi kalau memang orang tua yang ngomong sudah bagus saja dah. Ya, ya, coba lihat. Allah didik kita untuk banyak bersyukur. Syukur ini menambah kemuliaan. Lain syakartum la azidannakum. Demi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala inginkan manusia mengerti. Sehingga timbullah tawakal dalam kehidupan ini. Karena dia tahu sekali, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Wama tasa'un illa ma syaa Allah. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin Allah. Cukuplah kita mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Sebagian ditambahkan oleh ulama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi dalam riwayat Bukhari yang sahih, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Apa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukup Allah sebagai penjamin. Kafa billah, hasbunallah, cukup Allah, enggak perlu yang lain. Nah kalau orang sudah berkata cukup Allah, tentu alasannya kuat dong. Cuma kan yang sering terjadi nih, wallahu alam sih ya. Saya jarang lihat bapak-bapak rajin doain anak lah. Kalau ibu saya salut lah, ya. Bukan berarti enggak ada, ada. Mungkin karena kesibukan ibu enggak terlalu sibuk kali ya. Ya Allah, orang tua mah enggak ada capek dan ngedoain anak, betul. Mau apapun bentuk anak, nakal atau tidak, doa mah gak pernah putus ya. Sampai ada istilah satu ibu bisa menjaga 5-10 anak. Anak gede 5-10, orang tua sakit gak ada yang bisa ngejagain. Betul? Nah. Saya suka kadang-kadang kalau bicara orang tua tuh hati saya suka gemeter sih ya. Gimana saya gak jatuh cinta sama ibu saya gitu loh. Sampai detik ini gak ada satu baju pun yang saya pakai kecuali jahitan dia gitu loh. Gimana saya mau enggak jatuh cinta sama orang tua gitu ya. Tapi kalau ingat-ingat dulu orang tua ngedidik saya secara manual, saya suka ketawa geli sendiri loh. Kita ini kan dididik sama orang tua secara manual. Kalau anak sekarang digital istilahnya lah. Jadi didikannya itu pakai digital. Ya Allah, dulu kita urusan teh manis aja 1 jam loh. Betul. Anak sekarang minta teh manis menit. Dispenser tek ber celup teh sama gula tuh. Dulu kita masalah teh manis 1 jam. Mah, mau teh manis mah. Tangan cuma 2, kompor 1. Yuluh galak. Kan cuma minta teh manis doang. Sabar. Iya dah. Kenapa ini orang sini? Kalau dapur dulu kan pakai hordeng. Ya, kalau sekarang pada pakai pintu lah. Kalau dulu pakai hordeng. Saya suka ngintip. Kenapa sih dia tuh? Gitu ya. Ternyata betul. Kompor dulu mah dicolok. Betul. Api keluar, udah nyala mah, masih merah, tunggu biru, cemong pancinya, oh ya, di kompak tuh air, panci nangkep ber gitu ya, dah dipanasin deh tuh panci di atas kompor, saya celangak, celinguk, mulai suam-suam kuku gitu ya, minyak habis jerigen dilempar, kumprang, waduh, beli minyak tanah dulu. Itu saya bawa jerigen ke warung sebelah. Ya Allah, teh manis aja ruwet amat sih. Allah, urusan dapat itu. Dapat itu apa minyak tanah, alhamdulillah. Saya buru-buru datang ke rumah. Mah dapat 1/2 liter, enggak apa-apa yang penting ada dah. Kayak ada masalah negara, masalah air doang, masalah. Dah. Mendidih tuh air, alhamdulillah. Pikir sudah beres. Ya ilahi rabbi subhanallah. Itu tehnya pakai digodok bareng. Emang enggak ada teh yang lain apa pakai digodok mah lain, cuma lain lah tongji kata dulu dibilang gitu. Teh Jawa itu tongji. Disaring tuh teh lah sudah. Enggak lama dia bilang, "Tuh beres." Saya udah bilang, "Udah malas mah, udah 1 jam dari tadi urusan teh doang." Gitu. Cuma orang tua mendidik kita secara manual, lihat deh hasilnya. Justru kemudahan yang anak sekarang rasakan enggak seperti bobot orang terdahulu, coba lihat. Kenapa? Karena rasa. Secantik apapun istri kita, senikmat apapun makan minuman yang dia bikin, demi Allah, buatan orang tua enggak terkalahkan sampai kapan juga. Kita apa gelas yang kita enggak punya, dari mulai gelas kaca, keramik, kristal, sampai itu gelas yang kakinya panjang, atasnya melembung gitu ya. Udah dibikinin teh pakai dipotongin apa jeruk nipis lagi, lagu-lagu dah. Tetap kalau orang tua yang bikin itu, ya Allah, kelonang, kloning, kelonang. Adonannya pakai cinta gitu ya, enggak terkalahkan sudah. Subhanallah. Ya. Ternyata memang buat orang yang betul-betul mengerti bahwa proses hidup seperti itu indah. Timbul tawakal kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah, kalau orang sudah bertawakal, ya jangankan yang sulit, jangankan yang mudah, yang sulit pun Allah mudahkan. Asalkan ada usaha dia yakin sekali, Allah tidak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya efek yang keempat, kunci rizki yang keempat setelah dia bertawakal kepada Allah, maka diperintahkan dia untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya. Bagaimana mendatangkan kebaikan dengan cara ibadah? Allah sudah menjamin manusia seandainya dia mau beribadah kepada Allah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yaqul, ya ibn Adam, tafarraq li ibadati am la usadrak ghinan?" Wa asudda faqrak wa in la taf'al mala'tu yadaka suglan wa lam asudda faqrak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai anak Adam," hadis qudsi ini, beribadahlah kepada Allah sepenuhnya kepadaku, kata Allah. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Tapi kalau kamu jauh dari ibadah kepadaku, akan kupenuhi hatimu dengan kemiskinan. Betul? Orang yang baik agamanya, Masya Allah. Makanya, apa ya, gak meremehkan sih kebaikan orang sekarang ya. Tapi jujur loh, orang tua kita dulu itu kerudungnya gak sepanjang perempuan sekarang mungkin ya, yang sar'i-sar'i itu ya. Dulu orang tua kita itu kalau pakai kerudung, ya model-model kerudung biasa lah. Kerudung Jakia Derajat lah begitu modelnya itu. Ya jujur loh ya, lain sama orang sekarang yang panjang. Kalau bicara hafalan Quran juga, orang dulu hafalannya gak banyak. Ketimbang anak sekarang yang baru TK aja udah 2 juz. Masuk SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 5 sampai 10 juz. Lulus SD bisa 15 juz loh. SMP tambah, keluar SMP SMU bisa 30 juz. Padahal jarang minum jus. Ya, yeah, jus. Kita udah ajus boro-boro satu jus ya, jus. Soalnya kadang-kadang seperti itu kan ya. Tapi demi Allah, justru yang para penghafal Quran ini ibadahnya enggak sebanyak orang-orang yang hafalannya enggak banyak. Orang tua kita enggak banyak hafalannya, tapi lihat ibadahnya. Duhanya enggak putus, apalagi kalau masalah ngedoain anak. Ya Allah, udah keyakinan mereka bahwa duha itu memberikan rezeki. Maka mereka yakin sekali kalau butuh rezeki duha. Ya cuman kadang-kadang kudu dilurusin, pemahamannya juga banyak salah juga nih ya. Ibadah sebatas keperluan. Kayak kita pernah ngelihat ada seorang ibu yang sholat duha rajin banget. Kita bilang sama dia, Subhanallah ibu, saya sering lihat ibu sholat duha rajin banget sih. Iya Ustaz, anak-anak Ustaz biar lulus sekolah Ustaz. Ini lagi zaman UAS nih tuh orang tua. Ya. Anak mah jarang sholat duha, doain orang tua jarang. Nah, orang tua tuh gak ada putusnya. Udah Alhamdulillah, terus masih sholat duha lagi. Gak putus-putus kan, udah UAS, udah ujian bu. Iya biar buru-buru dapat kerja, kesian. Biar dia dapat kerja kan enak, mantep gitu kan. Ya dilalah satu saat dia sudah gak duha lagi kan kita tanya, tumben gak duha bu, kan udah pada kerja. Begitu katanya. Tuh. Jadi sebatas pekerjaan tuh ya. Istihoroh mulu. Iya tet, biar dapat jodoh tet, buru-buru tet. Tiap hari istihoroh. In lam yakun bika alaya godobun fala ubali. In kana hadal amro khairan li fi dini wa fi ma'isati faqdir khulil khair summa barik li fi. Kau udah gak istihoroh lagi, apa udah laku Ustaz? Begitu bahasanya ya. Jadi kadang-kadang orang beragama sebatas keperluan, padahal fitrah dirinya tercipta untuk beribadah. Sangat disayangkan sekali, kok bisa? Karena kurang yang mendalam dalam agama. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan manusia paham bagaimana dia mengerti pintu rizki yang berikutnya ini, yakni mendatangkan niat, mendatangkan ibadah dengan sepenuh hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kan kuberikan hidayah. Timbulkan kesungguhan. Bagaimana orang bisa bersungguh-sungguh dalam hidup ini? Karena dia kenal Allah. Karena dia tahu Allah. Ya dia mengerti sekali hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat suka sekali sama orang yang mengulang-ulang doa. Jadi kalau kita berdoa itu jangan cuma sekali, terus. Rabbi firli wali walidaya ya terus, Rabbana atina ya terus. Jangan sekali doa nungguin ijabah. Contoh kita minta rezeki, Allahumma rizukna rizkan halalan tayyiban wa anta khairur razikin gitu ya, minta rezeki. Habis berdoa dia blonjor. Muncang-muncang kaki begini, lagi ngapain? Nungguin ijabah. Enggak bisa begitu. Justru tugas kita menghiasi doa dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Banyak. Ya beramal soleh, bersedekah, silaturahmi. Walhasil buktikan kesungguhan gitu loh. Karena Allah sangat suka sekali sama hamba yang meminta kepadanya. apapun yang kalian minta aku beri, kata Allah. Ah, maka ulama pun menekankan kepada kita salah satu bukti kesungguhan kita kepada Allah, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsyiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidzannahu. Kata Allah, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi mencari cintanya Allah ini tentu dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Anda sudah lima waktu, sudah qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Duha, tahajud, witir jangan diremehin. Itu asa ayat asa korabuka maqamam mahmudah. Anda sudah zakat fitrah, sudah zakat mal, sudah sedekah, jangan lupa. Ya, ini saudara kita banyak yang miskin, jangan yang jauh kena, yang dekat enggak kena, jangan. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di belok mata enggak jelas, jangan ya. Apalagi yang namanya saudara, biar gimana kalau kita meninggal, anak kita anak dia, betul. Kalaupun dia meninggal, anak dia ya anak kita, cari akur dah. Emang kadang-kadang saudara beda tampang, beda nasib, cuma selera mirip. Tahadu, tahabu, saling memberi timbul cinta. Coba sekali-kali dah. Lantanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Sekali-kali kalau kita kasih sesuatu ke orang itu yang kita suka. Ya, Ustaz, antum kalau ngomong enteng betul, Ustaz. Ini anak punya saudara, ya Allah Ustaz, ujian Ustaz. Aduh. Kadang-kadang teman malah jadi lebih baik ketimbang saudara Ustaz. Jangan suka begitu. Allah titipin saudara kita ini ke kita enggak main-main ya. Allah tahu sekali, mungkin cuma kita yang kuat ngadepin dia. Betul? Ya Allah Ustaz, 20 tahun Ustaz ini orang nguji saya Ustaz, sampai pegel mata, pegel hati saya Ustaz. Aduh masyaallah. Aduh, saya udah gak kuat, Tad. Dia ngomong ngeluh tapi gemuk, kan saya gak percaya, betul. Kali kalau ngeluh pegel kurus, saya yakin ini TBC, ini orang gitu ya. Ngeluh pegel tapi sehat, gimana sih ya? Kayaknya gak mungkin banget. Sudah. Hidup bukan untuk itu. Hidup berpikir bagaimana manfaat kita buat orang. Kalau kita tuntut apa manfaat orang untuk kita, stres, capek. Maka Nabi mengatakan khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Iya, yuk mulai berpikir manfaat kita buat manusia apa. Kita harus mengerti bahwa sesungguhnya Allah ciptakan dia untuk kita, kita untuk dia. Jadilah sebuah kemuliaan. Mengerti mendatangkan kemuliaan dalam hidup. Sehingga dia tahu sekali bahwa kemuliaan yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak main-main. Dia minta kepada Allah didatangkan kemuliaan. Allah datangkan kemuliaan. Kalau sebabnya betul, kok bisa Tad dia beribadah sepenuh hati mendatangkan kemuliaan? Iya, karena dia mengerti bagaimana mendatangkan cintanya Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu tadi. Saya enggak peduli sama orang ngomong, terserah orang mau ngomong mah enggak ada beresnya. Kalamunas la yantahi, omongan orang enggak ada ujungnya, enggak ada ujungnya. Kita berbuat baik diomongin, enggak berbuat baik apalagi. Ya Allah. Pernah dengar enggak ceritaan bapak sama anak jual kuda ke pasar? Pernah dengar belum? Ya, ya, bapak sama anak ini apa abang nuntun kuda. Ketemu orang di tengah jalan. Pada mau ke mana? Tadi gitu ya, Jakarta nih orang. Pada mau ke mana? Mau ke pasar. Aman pasar jauh, naikin deh kuda, mau dijual ini. Oh betul juga ini. Dinaikin tuh bapak sama anak naik kuda tuh. Abah sama anaknya naik kuda. Takut. Ketemu orang lagi. Ya Allah, pada mau kemana? Kuda kurus dinaikin berdua. Mau ke pasar, mau jual. Wah, gak punya peri kebinatangan betul-betul ini. Turun satu, yang satu naik masih mending dah, kesian nih kuda kan makhluk Tuhan juga. Yang namanya orang tua ngalah ada orang tua. Orang tua nuntun anak naik. Di tengah jalan ketemu orang lagi kan. Anak kurang ajar. abak tua suruh jalan kaki, yang seger malah naik. Otaknya di mana? Turun, yang tua naik. Oh iya betul juga lah. Naik tu abak naik, tak ketuk anak nonton, ketemu orang lagi, orang tua enggak tahu diri. Umur dah cukup, hidup udah mapan. Ya Allah, anak suruh jalan, punya moyang tua dah. Bingung ni bapak sama anak. Udah gini nak, kita gotong ini kuda nak. Ketemu orang lagi di jalan, kuda sakit, dibilang begitu. Bak lepas aja, bak lepas nih kuda deh, bak deh. Kita enggak nyanggup. Emang manusia begitu tuh, enggak ada beresnya ya. Kalau munas layan tahi. Omongan orang tuh enggak ada selesainya. Ya, omongan orang enggak ada selesainya. Nah, kita bisa mantap enggak terkontaminasi omongan orang kalau kita beriman. Bagaimana menumbuhkan iman? Ya menuntut ilmu. Mulai kita bergabung ke majlis-majlis ilmu, datang orang-orang soleh, temui, dengarkan kemuliaan. Iya, rugi loh kalau kita enggak berilmu. Lu saya gemeter loh, saya salut loh. Jakarta geger loh, Bali mengaji. Masyaallah. Siar sunnah di Pulau Dewata. Aduh. Masjid depannya pura, jinnya kabur. Di rukyah tuh jin. Ya, ini kan dahsyat sekali ya. Kalau kita kurang kompak ini, sampai kapan ini Pulau Dewata nyunah gitu kan? Yuk kita dukung yuk kemuliaan sunnah di Pulau Dewata ini. Bagaimana? Membudayakan nuansa sunnah. Karena yang sunnah itu mendatangkan cinta. Menuntut ilmu wajib merutinkan yang sunnah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kata Allah, "La kuntu ahbabtu," kalau aku sudah jatuh cinta, "Idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la idannahu." Kalau dia minta pasti kuberi, dia minta perlindungan pasti kulindungi. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi." Dan efek positif lainnya apa? Allah akan menjaga tempat-tempat dosa yang kita lakukan. Karena kan kita manusia pasti berbuat dosa, betul? Ada memang orang yang maksum. Di Lembah Jati sini ada yang maksum enggak? Nama maksum ada tak? Ya, tapi kalau maksum Allahu a'lam bisawab. Enggak ada lah orang yang maksum pasti bikin dosa. Dosa dari mana, Ustaz? Kadang dari kuping, dari mata, dari mulut, betul? Dari tangan, dari kaki. Ya Allah, Ustaz, kita udah enggak mau dengar, Ustaz. Enggak mau dengar, kita tutup. Heran apal aja musik baru, masyaallah. Kaset udah enggak pernah dibeli, Ustaz, tapi ini kuping kayak ngedenger aja. Kayak contoh lah, saya yakin di sini enggak ada yang beli kaset lagu Tak Gendong, betul? Hampir semua apa lagu Tak Gendong loh. Ya, ini kuping memang kurang ajar betul-betul ya. Kadang-kadang ini lubang setan ini ya. Mata begitu, Ustaz. Aneh udah enggak mau ngelihat, Ustaz. Sampai kalau jalan, auzubillah, auzubillah, auzubillah. Pas melek, astagfirullahaladzim. Iya emang setan begitu ya. Tangan juga begitu, Ustaz. Saya udah gak mau ini tangan maksiat. Cuman ya Allah, kaki juga sama. Tangan maksiatnya gimana emang? Mulut dikunci, tangan ngerumpi. Emang teketek. Paniknya kalau handphone ketinggalan, Masya Allah. Diajak ke pengajian pucet, keletak. Kenapa ki orang bingung? Ya Allah, kenapa panas dingin begitu? HP ketinggalan. Paniknya handphone ketinggalan tuh, ya Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kalau kita udah mulai sering ngaji ini, besok kita panik kalau Quran yang ketinggalan. Itu sampai pucet, Bang. Kenapa pucet sih? Ya Allah, kenapa Quran ketinggalan? Jangan cie-cie-cie, jangan gituin. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Jarang-jarang ya. Ya, betul-betul mulia. Kenapa? Tertinggal kemuliaan. Ya, insya Allah lah kemuliaan datang dalam kehidupan kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini hanya kita mampir dan kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan manfaatlah yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah Al-Ihsan sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 5 hal ini kalau dipahami dengan cara yang betul bisa memberikan nasihat kepada kita untuk mengerti bahwa ternyata rezeki itu datang dengan kuncinya. Kuncinya mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, apa yang enggak mungkin di atas dunia? Semuanya mungkin. Bahkan anak Pak Tani pun bisa menjadi presiden. Bahkan anak yang satu buku tulis dengan sekian mata pelajaran karena kemiskinan enggak mampu beli buku tulis pun jadi orang yang juara. Wallahu a'lam, kita enggak pernah tahu. Ya kadang makanan yang enggak bergizi membuat kita enggak pernah sakit. Kadang justru kebalikannya, orang yang makanannya cukup entar-entar sakit. Wallahu a'lam. ya Allah makwas semua sehendak Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaallah. Ya, saya minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Atau mungkin ada yang mau bertanya, apa yang saya sampaikan enggak dipahami, fadhol, silakan. Fadhol. Ada yang tanya, silakan. Masih ada waktu lah ya, 5-10 menit, fadhol. Oh, masya Allah, masih ada waktu 15 menit kita bisa berdialog, fadhol. Nah, silakan. Fadhol. Silakan. Terserah apa seputar puasa juga boleh. Fadhol, silakan. Fadhol. Iya ibu silakan. Apa tuh? Waalaikumsalam. Menai nazar. Oke, terus. Nazar gimana? Oke, tayyib nam. Iya. Iya. Ya. Tanya. Aywa, nazar dalam Islam itu hukumnya makruh. Jadi kita enggak boleh gampang bernazar. Nazar itu dibenci sekali oleh ulama. Tapi kalau orang sudah bernazar, wajib untuk menunaikannya. Umar bin Khattab pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk i'tikaf. Ketika dia sudah Islam, dia ngomong ke Rasul, lakukan nazar tersebut. Saking wajibnya nazar, ya. Jadi kalau sampai orang ini bernazar kemudian dia tidak tunaikan, sebagai ulama mengatakan bisa menjadi waris. Yang wajib ditunaikan. Tapi tidak mengganti nazar dengan sesuatu yang mudah. Makanya berat sekali nazar ini. Ya. Lebih baik berilmu sebelum beramal. Ya, jangan sampai nanti nazar kita ini berat buat diri kita sendiri. Kenapa sih dimakruhkan nazar, Ustaz? Karena memang membuat sebuah syarat untuk sebuah hal. Saya bakal bersedekah kalau anak saya ranking 1. Ternyata anaknya gak pernah ranking 1. Bu, gak pernah sedekah. Ya kan anak belum pernah ranking 1 gitu kan. Berarti gak pernah sedekah. Ya gak boleh. Tapi nazar itu untuk sebuah kebaikan ya. Kalau untuk maksiat gak ada nazar. Ya, saya nazar tidak akan sholat seminggu kalau rumah ini laku. Ada gitu ya. Saya bernazar kalau saya sehat dari sakit saya sebulan Ramadan saya enggak puasa. Enggak betul gitu ya. Enggak boleh. Nazar untuk sebuah hal yang baik tapi hukumnya makruh ya. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib barakallah. Fadal, ada lagi yang tanya silakan. Apa tuh? Ya, iya, fidyah. Karena kita enggak berpuasa bayar fidyah ya. Fidyah itu diperuntukkan buat ibu-ibu yang terkena paket hamil atau sudah tua renta. Alladzina yutikunahu fidyatu tu'amu miskin. Orang yang terkena kelemahan karena sesuatu. Ya, kalau anak yang orang masih muda ngidam berat, kemudian hamil, menyusui ya. Itu kalau memang betul-betul berat, enggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Atau orang tua yang sudah renta, boleh bayar fidyah. Nah, ya. Fidyahnya itu apa, Ustaz? Memberi satu kali makan untuk satu orang miskin. Ya, satu kali makan itu yang kita makan. Kayak ukuran kita beli nasi bungkus lah. Nasi jenggo. Bernasi jenggo ya, kalau di Bali-nya. Atau kita mau kasih uangnya, boleh. Ya, yang penting dihitung dengan nilai makan yang kita makan. Ibu kira-kira saja satu piring dengan lauk lengkap ini saya makan berapa? Misalkan 20 ribu. Ya sudah 20 ribu kali 30 hari berarti 600 ribu. Gitu aja. Ya, jadi fidyah itu boleh. Atau mungkin kalau yang boleh diganti dengan uang lagi itu seperti fidyah beras. ya fitrah, maaf, fitrah beras, ya fitrah itu yang kita keluarkan ya. Orang suka salah persepsi nih, dia makan beras yang 10.000 seliter atau dia makan yang 15.000 seliter. Tapi peraturan dari sekolah anak atau masjid ini mengatakan dinilai 10.000 per liter. Sehingga kalau 3 liter setengah 35.000. Dia keluarkan 35.000 itu salah. Yang Anda makan berapa per liter? Kalau 15.000 ya bukan 35.000, 3,5 liternya gitu ya. Sesuai dengan yang kita makan. Itulah yang dikatakan yang kita keluarkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang masih punya utang puasa, bayar, masih ada waktu. Karena memang Allah katakan ya, man soma ramadhanan imanan wahtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan hisab, hitung-hitungan sama Allah. Ihtisab, Allah ampunkan dosa yang masa lalunya. Puasa Ramadan itu sebulan. Jadi kalau masih punya utang belum dibayar, belum dapat pahala ampunan di dosa masa lalu. Ya ayo, mumpung masih ada waktu, bayar. Insya Allah, Allah kasih pahala yang banyak buat kita, insya Allah. Jangan suka membiarkan hutang, karena tuh hutang puasa jadi waris. Ibu pernah punya utang puasa karena sakit, karena haid. Belum dibayar, sekarang keburu tua, enggak kuat puasa. Itu anak kebagian waris. Boleh dah ibu panggil anak-anak kalau begitu dah. Assalamualaikum nak, pada kumpul. Iya mah ada mama. Aduh mama mau jujur-jujuran nih ya. Karena utang mau utang sampai kapan juga gak kebayar kalau gak dibayar ya. Ada apa sih mah? Aduh mama punya utang puasa. Minta tolong anak-anak bayarin dah. Nah kalau anaknya 5 orang, ibu punya utang 10 hari, 2-2-2 beres betul. Anaknya atu-atunya lagi ya Allah. Mama punya utang sebulan nih, astagfirullah. Mama kelewatan jadi orang gitu ya, diberantem gara-gara gitu. Boleh, waris. Bahkan kalau kita meninggal, waris harus dibayarkan. Gak bisa diganti dengan fidyah. Aywa, itu beban dosa. Beban dosa. Tetapi yang namanya waris, utang adalah waris. Alaysa lil insani illa masa'a, ya. Itu kalau untuk anak masuk kategori anta wa maluka li abika kan. Jadi hutang juga waris kayak hutang harta. Ya, jangan cuma waris jual dibagi-bagi saja. Utangnya juga waris. Harus diselesaikan. Ya makanya kalau orang mau haji itu kan biasanya ada wasiatus safar, walimatus safar enggak ada, wasiatus safar ada, berwasiat kumpulin anak gitu kan. Ini abah sama mama mau haji nih, ya Allah. Kalau seandainya ada dosa, ada perbuatan salah minta maaf, ya ini mama abah berwasiat. Utang piutang juga kalau seandainya kita enggak balik karena kita enggak tahu umur. Ya ingetin itu. Tuh di atas lemari ada 2 tas tuh, kasih tahu. Tas yang pertama isinya surat-surat utang semuanya, tolong beresin. Di tas yang kedua juga alhamdulillah utang juga, astagfirullahaladzim. Utang ya utang ya, Allahu a'lam bissawab. Iya apa tuh? Termasuk anak menghadirkan. Ayo, nah. Yang belum iya, haji, iya. Boleh, ya? Boleh. Bahkan itu ada tarbiyat ihtiramul walidain ba'da mautih. Besok kita bahas tuh, sungguh merugi nanti di akhir kajian kita selama di Bali nanti hadir insyaallah ya. Nanti dijelaskan sama tim Bali mengaji nanti insyaallah ya. Itu bahasan tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua nanti insyaallah ya. Di mana panitia? Masjid An-Nur, di mana tuh? Iyalah nanti panitia lah. Saya enggak tahu Bali. Ya hadir insya Allah tuh, mudah-mudahan jadi bergerak hati kita untuk jadi yang baik insya Allah ya. Saya rasa ini saja kali ya yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat karena mungkin jarak yang harus saya tempuh nanti buat kajian pada maghrib. Minta maaf pada kekurangan apa ibu apa. Buat bayar fidyah plus puasa itu buat orang yang khawatir dalam puasanya. Contoh, ibu sudah enggak nifas tapi masih menyusui. Cuma ibu pikir khawatir sajalah kalau anak ini kurang gizi karena susunya enggak terangsum dengan gizi makanan, boleh enggak puasa tapi bayarnya fidyah plus puasa nanti. Buat orang yang khawatir. Tapi kalau buat orang yang yutik, lemah, cukup fidyah. Gitu ya. Puasa Sawal kan bayar utang di Ramadan itu kan Ustaz. Kan sudah hari Sawal nih. Kita kan sunnah puasa Sawal. Iya. Diduluin utang dulu. Oke, ini ada yang bertanya, ini pertanyaan seputar Sawal sebenarnya ya. Tiap tahun nih pertanyaan. Kalau bayar utang itu mau puasa Sawal duluan utang apa Sawal? Yang sahih bayar utang dulu karena wajib baru Sawal. Tetapi kalau Sawal sudah mau habis, lakukan Sawal dulu baru hutang. Karena puasa Sawal terikat dengan bulan. Tapi kadang-kadang kita begitu juga sih. Ustaz, utang dulu apa Sawal dulu, Ustaz? Iya, utang dulu baru Sawal. Oh, kalau kita Sawal dulu ya enggak apa-apa, tapi utang lebih baik. Udah nanya terus sampai selesai Sawal, udah air Sawal enggak? Enggak sempet, Tad. Utang belum. Insyaallah manfaat ya, mudah-mudahan ya, nanti kita bisa kembangkan lagi kajian insyaallah ya. Atau kalau mau lebih mendalami lagi, di rumah pada pegang handphone, buka YouTube Ustaz Subhan Bawazir, nanti keluar tuh mengenai puasa, mengenai orang tua, lihat di YouTube ada itu. Insyaallah manfaat, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.